Anisona atala nasi na naniendu na aniendu andakala salam aleko waliku salam anisona atala nasi naniendu na aniendu andakala asuzana tia moto. Thank you. mobali nanga ya talo pena falanga mingi. Oh di Aruna, yoke lango.